Tìm vài ba như đi đi hai xây trước đi hát đi cứ sang một pagi sendiri tanpa kau melati namun tak kulupakan pikap satu denganku padamu angin ku bertanya mungkinkah abadi bahagia ku ini ku pasrah ilahi dalam gelenggu tanpa that's right.